selawat yang disulam angin zikir memuji sahibul alam. Jembaran sirah pun terperi riwayat insan yang terbukti bersalah sila pada Nabi keturunan Quraisy. Yeah.